Matius pasal 10 saungu. Sangga naupupa Yesus nampatuduki 10 romba anak guru na iwetu, na aimu ianggari setu, ala mampatuduki tau, pada mampatolele kereba belo, riara ngata-ngata ribagia etu. Tempo etu, Yohanes tepediu na ria-riara tarunggu. Ngari setu, ia nangepe lele, nantesa pura-pura nuapa tonipuvia Kristus. Jadi ia numpakau baras kuyamba ana guruna maau mumpekutana Yesus. Nyuli na kaira. Pekutana mo ka ia ivei. Komi ei mo magau to mumpaka salama toni janji Allah Ta'ala. Barada Maria pantani na tora popea kami. Sangga na ngepe pumpekutana etu, nesono mo Yesus kaira. Panjili mo komi pakarijai Yohanes. Pade uli ka ia pura-pura nuapa to niepe pade Nikita komi risei. Tau na buro na mala Nikita, tau na punggu na mala nolumako, tau na jua bete ni pakabelo bali, tau na bongo na mala neepe, tau na mate ni pakatuvu bali. Pade kareba belong karijai alatala, ni patolele ka tau na pakasi. Na belon toto mo tau todaa no kanggaura no parasaya aku. Sangga nanjili pa, anak guru toni pakau Yohanes etu, numpa mula mo Yesus nutesa ka taudea, eva katuvu Yohanes topediu. Niulina. Nuapa patuju komi na laurangga ravana bopia? Aga manggita vio ni burung poeri gusa agusei, na tantu daa ivetu. Jadi nuapa patuju komi malau gusetu? Ala manggita samba atau nupakea na gaya, na tantu daa bou. Sabana tau no pakea ivetu, aga ne toori sapo magau. Jadi nuapa patuju komi malau gusetu, ala manggita sambaan nabi? Nakono, toramo, Yohanes ne liu ngari nabi-nabi tanina. Sabana ia motoni tesa riara buku nagasa ivei. Kitamo, aku mumpakau batua kumokolu ngari jaimu. Ala ia mumpakasadia jala kakomi. Nangulivo umo Yesus. Aku mpu-mpu'u no tesa kakomi. Riara dunia ei, da apa narian neumba sambaa tone liung galanga katubuna gari Yohanes tepediu. Tapi tau tone liung gaede katubuna, riara puparenta nu alatala, ia mo tone liung galanga katubuna gari jai Yohanes. Gari pamula nu pokaraja Yohanes tepediu, sampe vei-vei, todea nu alatala nievan tau, tomadota membakuasai ira. Nompa mulang gari nabi-nabi ngaulu, sampai Yohanes vei-vei, pura-pura nabi botesa-tesa riara buku imusa, nomba boto tempo ei. Pade anekomi madota memparasaya tesa-tesa itu, Yohanes ei nabi Elia toni boto mami monggaulu karatana. Isema-sema naria talingana, epe mempaka belo-belo tesaku ei. Aku motesa mempaka noto kakumi, inggu tau-tau tempo vei-vei. Ira nasimbayu eva ngana-ngana neka toko ripotomu, tonggari sampe toona nompongare roana to santanina ivei. Kami nantavui sasuli, ala mumpaka damba rara komi. Tapi komi da aria na damba. Kami no dade na susa, tapi komi da aria no tumangi. Ivetu vou inggun tau rijai Yohanes bo aku. Tempo Yohanes etu narata, ia na puasa pada daan nanginu anggur. Pada ira aga nanguli ia ni pesua nu seta. Vei-vei aku ananu manusia narata. Aku nanggoni bo nanginu, tapi ira nanguli, kita mo tau ei. Ia samba tau na doko, bo na langu tono vega katau to pemperapi balasite, bo tau-tau na silaka. Tapi naupa ivetu, ane tau mantarima notong gari jai alatala, kana manoto rakita asele nariarang katuvu ira. Naupu itu, numpamula mo Yesus nangon tiaka puengata, toda ana jeang gari silaka ira, naupa na deampu uka baraka nikavia Yesus ringata ira. Niulina. Umba komi puengata korasim. Manda sampu umo komi banepia. Pade manda sampu umo komi tone to'o ringata Betsaida. Sabana ane rapana kabaraka, toni kavia ku ringata komi etu, ku kavia ringata Tirus Bosidon. Natantu nasae mo ira tau-tau da'a to Yahudi, kana majea garisilaka ira. Nasae mo ira kana mo pakea karu, pada membadika soburi balenga ira, eva tandaina nanjosorara mo ira, mempekiri po via ira tona jaana. Tapi ku uli ka kumi, tempo pue ala tala membatangara manusia banepia, pesuku kumi meliu nga tomong gari pesuku torapavela, kapue ngata tirus bosidon. Pada kumi pue ngata Kapernaum, kumi nompekiri bara kumi etu raure samperi suruga, tapi etu daan toto nakono. Kumi kana rata jaka riara naraka, sabana anerapana kabaraka, tonika via kuringata kumi, kuka via ringata Sodom tonaja ampuu, natantu mo ngata etu daan naropu, tapi batena naria sampe vei-vei. Tapi ku uli ka kumi, tempo pue ala tala mumbatangara manusia banepia, pesuku kumi meliu nga tomo ngari pesuku torapavela, kapue ngata Sodom. Tempo na itu, no sambaya mo Yesus, niulina. Uma, pue nulangi bo dunia, aku mo sukuru rijaimu, sabana pura-pura itu ni tabunyakamu, ngari jai tau-tau tona ria panginjanina, ante tau-tau tona pandena, tapi itu ni popokitamu ka tau-tau tonaide katubuna, sabana itu mo toni podamba raramu Uma. Naupo itu, nangulivo umu Yesus. Pengele-ngele ni vai umaku ka aku, tompu-umpu'u no sinjani ante aku, ananu alatala, aga umaku pue alatala. Da aria tauntanina, pade tompu-umpu'u no sinjani ante umaku aga aku, anana bo isema-sema kupodota mompo panjani ia ka ira. Kamai morijaiku, komi pura-pura tonalengemo, boto nangkenin tomo. Aku mboto mangga basaka panggenimu. Tukimo parentaku, pada pegurumo rijaiku, pada komikana masana raramu. Sabana aku nalusu bonaide raraku. Parenta-parentaku da anak kajara tuki, pada panggeni toku vaika komi nangaa.